ada SNP Indonesia, ada Ramayana Maxton Soteng, Jihan, Audi, Ju, Palapa. Selamat siang Tegal, SNP Indonesia goyangnya. Bareng-bareng yuk Palapa. Mungkin teriki hangat di saksi oleh pemirsa. goyangnya di depan dong. Di depan goyangnya. Pasukan bawang merah, terima kasih. Tadi dari pasukan bawang merah Brebes. Pasukan bawang merah. Yeah.